Kau tiada. sepimu, nuruti opo karepmu, nyatani hatimu tutunggo aku. Arepo kecene rasa tresno sing di karepke sane sing dipingini durung sempet duweni pun kon ikhlaske nyatani sak singkat-singkate ceritani tutup. sliramu medho tresno segampang iku opo kowe wis lali marang sumpah sing kok sanggupi janji sing biye jarene mbok tepati. Jelas kau nengaku Tunggane aku ya, moga-moga kabeh lancar. Sing semangat, jaga mood, berdoa, Gusti berkahi. Cantik ya, pinter ya. Berdoa ya, dah. Sampean golek iki to. Awakmu mulih kok ora ngabari aku. Belajar ini aku tulang rusukmu. Saat doa-doa aku mesti balik. Di gelangku. Apa ijolke? Dijolke apa? Tak ijoli iki. Kerja esok sore nanging kowe sepini wengi iki. Neng kene aku ngenteni bulan sing ilang. ngomong piye? Remok kabeh dadi bojomu. Bendinane mbok keplak mbok gebuki. Mbok bisui sebab kakehan cangkem bisa dadi wong wedok. Jojere Hati mu

apa sing kuat nandang kahanan. One, two, three, four. You're with me, my love.

ning wengi gawe kangen ati. Ati sing tansah nandang kasmaran niki. Endahe esemu gawe bunga atiku. Mung sliramu pepujane atiku. Sleep.